kita bangun sahur, jangan malas terus lanjut tidur. Imsak subuh sudah hampir lewat, bangun makan sahur lalu kita sholat. Bangun bangun, ayo kita bangun. Sahur sahur, ayo kita sahur. Sholat sholat, ayo kita sholat. Jalankan ibadah di bulan Ramadan. Wahai muslimin dan muslimat, mari menyambut bulan Ramadan, bulan yang indah, bulan yang penuh ampunan. Wahai muslimin dan muslimah, jangan lalaikan bulan Ramadan, berbanyak sedekah, tadarus dan sholat. Anasilus in the house, yo. Come on, let's do it anybody. Wake up, let's move everybody. Anasilo rap, dengarkan lagu sahur. Datang dan menyapa sekedar untuk menghibur. Tiba saatnya bulan penuh ampunan. Ayo beramal di bulan Ramadan. Bangun, ayo kita sahur. Jalankan perintah Sang Maha Ghafur.